Pasca dideklarasikan, ini sebuah kesempatan untuk kita meningkatkan dan mewujudkan impian. Pasca dideklarasikan, ini sebuah kesempatan untuk kita meningkatkan impian. Pasca dideklarasikan, ini sebuah kesempatan untuk kita meningkatkan dan mewujudkan impian. Pasca dideklarasikan, ini sebuah kesempatan dan mewujudkan impian. Pecinta zikir salawat, kobarkan api semangat, apalagi punya hajat, berzikir dan bersalawat. Pecinta zikir salawat, kobarkan punya hajat, berzikir dan bersolawat. Pasca dideklarasikan, ini sebuah kesempatan untuk kita meningkatkan dan mewujudkan impian. Pasca dideklarasikan, kesempatan untuk kita meningkatkan dan mewujudkan impian. Mari mengaplikasikan zikir salawat lantunkan di setiap kesempatan, jangan pernah kau bosan. Mari aplikasikan zikir salawat lantunkan di setiap kesempatan, jangan pernah engkau bosan. Pasca dideklarasikan, ini sebuah kesempatan untuk kita meningkatkan dan impian. Pasca dideklarasikan, ini sebuah kesempatan untuk kita meningkatkan dan mewujudkan impian. Mari kita upayakan untuk tidak menghadirkan hiburan kemaksiatan setiap ada hajatan. Mari kita upayakan untuk tidak menghadirkan hiburan kemaksiatan setiap ada hajatan. Pasca dideklarasikan, kesempatan untuk kita meningkatkan dan mewujudkan impian. Pasca dideklarasikan, ini sebuah kesempatan untuk kita meningkatkan dan mewujudkan impian. Jangan takut, apalagi ikut-ikut, apa tak khawatir bangkrut, semua hartamu. Jangan malu, jangan takut, apalagi ikut-ikut. ikut-ikut. Apa tak khawatir bangkrut, semua hartamu terbuat.